Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, kembali kepada pembahasan kita, sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sakit yang cukup parah, karena memang itu adalah sakit yang karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal dunia. Di tengah-tengah sakitnya beliau alaihi salatu wassalam, suatu ketika beliau alaihi salatu wassalam bagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nas wa huwa 'asibun 'ala ra'sihi bi 'asabatin dasma ila sauda wa huwa baina 'aliyyin wal 'abbas 'ala katifayhima ridwanullahi 'alayhima wa aqdamuhu minal marad takhuttu fil ard fa ajlasahu 'alal mimbar falamma ra'an nas qala ya ayyuhan nas assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar ke hadapan manusia di tengah sakitnya, dalam keadaan kepala beliau dibalut dengan pembalut yang berwarna abu-abu gelap, sebagian riwayat menyatakan berwarna hitam. Dalam keadaan beliau dipopong di antara Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau dipopong di pundak keduanya. Sedangkan kaki beliau alaihi salatu wassalam dalam keadaan terkulai lemas dan hanya bisa beliau seret di atas tanah. Maka keduanya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbarnya. Kala beliau melihat manusia, beliau mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang tambahan di dalam riwayat Al-Baihaqi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyatakan ya ayyuhan nas inni mulaqin rabbi wa sawfa ukhbiruhu bima ahbabtumuni bih. Wahai sekalian manusia, sebentar lagi aku akan bertemu dengan Rabbku, dengan Tuhanku, dan niscaya aku akan beritakan kepadanya bagaimana kecintaan kalian kepadaku. Ya ayyuhan nas man sababtuhu aw syatamtuhu aw akhadtu min malihi falyaqtassu minni. Wahai sekalian manusia, orang yang pernah aku cela atau orang yang pernah aku caci atau orang yang pernah aku ambil hartanya, maka sekarang ini silahkan dia melakukan qisas kepadaku. Al-an qabla alla yakuna dirhaman wala dinar, hendaknya dia lakukan sekarang sebelum datangnya suatu hari yang tidak lagi berlaku uang dinar maupun uang dirham. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, maka aku lihat kepada manusia, yaitu kepada para sahabat pada waktu itu, masing-masing mereka menundukkan kepalanya di antara kedua kakinya, dan masing-masing mereka menangis mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian beliau mengatakan kembali, wahai sekalian manusia, Allahumma man sababtuhu au syatamtuhu au akhadtu min malihi au darabtuhu faja'alha rahmatan indak. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wahai segenap manusia, ya Allah, orang yang pernah aku cela, orang yang pernah aku caci, orang yang pernah aku ambil hartanya atau aku pukul, maka jadikanlah semua itu sebagai rahmat untuknya yang ada di sisimu. Dalam riwayat Abu Dawud, kata beliau alaihi salatu wassalam, inni akhadtu 'inda rabbi ahdan ayyuma muslimin syatantuhu aw sababtuhu aw darabtuhu ayyaja'alaha kaffaratun lahu wa rahmah. Sungguhnya aku pernah mengambil perjanjian di sisi Rabbku, muslim yang manapun pernah aku cela, pernah aku caci, pernah aku pukul, maka aku berdoa kepada Allah semoga Allah jadikan semua itu sebagai penebus dosa-dosanya dan rahmat baginya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, maka manusia pun, kata Anas bin Malik, bergembira dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengatakan, fadainaka ya Rasulullah biabaina wa ummahatina. Kami telah menebusmu wahai Rasulullah dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Nah, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau sudah datang hari kiamat dan telah datang peradilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang akan merugi kalau pada waktu itu baru dia akan melepaskan kezaliman-kezalimannya kepada yang lain. Karena orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, pastilah dia akan berhenti di sebuah jembatan. Sebelum surga, jembatan di mana di tempat itulah seluruh bentuk kezaliman harus dikisos, harus diselesaikan, sehingga ahlul jannah ketika masuk ke dalam surga tidak lagi membawa sedikit pun kezaliman pada dirinya. Barang siapa yang pernah menzalimi orang lain, pernah mencelanya, pernah mencacinya, pernah memukulnya atau mengambil hartanya atau melanggar kehormatannya ketika di dunia tanpa dia pernah meminta maaf, maka pada waktu itu semuanya akan diselesaikan. Maka orang yang berbuat kezaliman, kebaikannya akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizaliminya, apapun kezaliman itu. Dan kalau telah habis kebaikannya, maka dosa orang yang dia zalimi akan diambil dan diberikan kepadanya. Nasallallahu salama wal afiyah. Itulah ngerinya kezaliman. Karena adzulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sebelum meninggalnya, beliau ingin semuanya selesai. Termasuk segala perbuatan-perbuatan yang pernah beliau lakukan kepada sebagian manusia yang barangkali tidak berkenan. Ya. Padahal beliau alaihi salatu wassalam tentunya adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Karena akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim. Manusia yang paling bersih, yang paling suci. Tapi demikianlah beliau alaihi salatu wassalam. Ini adalah pelajaran untuk kita. Untuk sesegera mungkin melepaskan diri dari kezaliman. Mungkin pernah mengambil harta orang lain, pernah mencaci, mencela orang lain, melanggar kehormatan orang lain, menghibahi orang lain, cepat-cepatlah minta maaf, menyelesaikan urusan kita sebelum datangnya kematian. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau ingin sholat bersama manusia. Dan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi kaum muslimin. Beliau adalah imam mereka, termasuk imam dalam sholat-sholat mereka pada waktu itu. Dengan sakitnya beliau, beliau terhalangi untuk menjadi imam di dalam sholat. Nah, maka disebutkan di dalam As-Sahihain, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk mengimami manusia. Nah, oleh karena itu beliau memerintahkan Bilal untuk azan, mengumandangkan salat. Kemudian beliau meminta didatangkan air di dalam al-mikhdhab. Al-mikhdhab itu semacam bejana yang digunakan untuk mencuci pakaian. Maka beliau pun alaihi salatu wassalam mandi dari bejana tersebut. Lantas beliau setelah mandi berupaya untuk mampu berdiri di atas kaki beliau sendiri, namun beliau ternyata tidak kuat dan pada akhirnya beliau jatuh. Nah, kemudian setelah beberapa saat dari peristiwa itu, beliau kembali minta untuk diberi air di dalam tempat pencucian tadi. Kemudian beliau kembali mandi untuk berusaha setelah mandi itu bisa berdiri, tapi beliau tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu terjadi sampai 5 kali. Ini menunjukkan betapa parahnya sakit beliau alaihi salatu wassalam dan betapa semangatnya beliau untuk tetap mengimami manusia di masjid. Nah, setelah pada saat yang 5 ternyata beliau masih belum mampu untuk berdiri, maka beliau katakan, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakr, hendaklah dia salat mengimami manusia. Maka Bilal pun tatkala mendengar ucapan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal menangis. Dan beliau menyatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Lalu beliau mendatangi Abu Bakar dan menyatakan, ya Aba Bakrin salli bin nas. Wahai Abu Bakar, salatlah untuk mengimami manusia. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam sirahnya atau di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Abu Bakar radhiyallahu an, karena ketawaduan beliau, beliau meminta Umar yang mengimami salat. Salli bin nas, silakan engkau yang mengimami salat untuk manusia, wahai Umar. Maka Umar pun salat mengimami manusia dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit di kamarnya, di tempatnya Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala beliau alaihi salatu wassalam mendengar suara Umar, beliau menyatakan, la ya'ballahu wal mu'minun illa Aba Bakrin, ya'ballahu wal mu'minun illa Aba Bakrin, ya'ballahu wal mu'minun illa Aba Bakrin. Ketika beliau mendengarkan suara Umar yang mengimami salat, kata beliau, tidak, jangan, Allah dan kaum mukminin enggan kecuali hanya kepada Abu Bakar. Beliau ulangi ini sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Dan ini adalah isyarah dari beliau bahwa pemimpin kaum muslimin setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar. Tidak ada yang lainnya layak untuk memimpin kaum muslimin kecuali Abu Bakar. Dimulai dengan amalan sholat. Ya. Nah. Sehingga beliau menolak kalau Umar ibn al-Khattab yang mengimami sholat pada waktu itu. Nah. Datang dalam riwayat lain dari hadis Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya telah semakin parah, datanglah Bilal mengumandangkan azan untuk ditegakkannya salat. Maka Nabi menyatakan, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Ya. Perintahkan kepada Abu Bakar untuk dia salat mengimami manusia. Maka kata Aisyah, "Qultu ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asif." Ai syadidul huzn. Wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang penyedih. Orang yang sangat penyedih. Rajul asif. Ya, seorang yang sangat penyedih, yakni gampang menangis. Ya, kalau mengimami manusia gampang untuk menangis di dalam salatnya. Wa innahu mata yaqumu maqamak la yusmi'un nas min bukaihi 'indal qira'ah. Falau amarta Umar. Kata Aisyah, karena sungguhnya kalau Abu Bakar itu duduk atau berdiri di tempatmu mengimami manusia salat, dia tidak akan memperdengarkan suaranya kepada manusia karena dia akan banyak menangis ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Jikalau seandainya engkau perintahkan Umar untuk salat mengimami manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi sabda beliau, "Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas." Ya, perintahkan oleh kalian Abu Bakar, hendaklah dia yang mengimami manusia melaksanakan salat. Kata Aisyah setelah itu, maka manusia pun yaitu para sahabat memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin mereka salat. Maka tatkala Abu Bakar telah masuk ke dalam salatnya mengimami manusia melaksanakan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit merasakan dirinya lebih ringan, sakitnya sedikit lebih reda. Maka beliau alaihi salatu wassalam bangkit dan dibopong di antara dua orang dalam keadaan kaki beliau masih terkulai lemas di atas tanah, sampai kemudian beliau dibopong masuk ke dalam masjid. Maka tatkala Abu Bakar mendengarkan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mundur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk tetap berada di tempatnya. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Dan beliau alaihi salatu wassalam salat mengimami manusia dalam keadaan duduk dan Abu Bakar berdiri. Ya. Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan manusia yaitu para sahabat yang lainnya mengikuti salatnya Abu Bakrin radhiyallahu an. Nah, ini peristiwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berupaya untuk bisa mengimami salat manusia. Tetapi beliau tidak diberi kemampuan karena sakitnya yang cukup parah. Ya, sampai terjadi ketika beliau merasa ringan, beliau datang untuk sholat di dekat Abu Bakar dan Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa Nabi alaihi salatu wassalam setelah melaksanakan salat ini ketika beliau merasa sedikit lebih ringan dan beliau salat di sebelah kiri Abu Bakar yang kemudian Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan manusia mengikuti salatnya Abu Bakar, selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya. Kemudian beliau menyingkap wajah beliau yang terlihat pada wajah beliau bekas-bekas panas yang sangat tinggi, ya, dan bekas-bekas rasa sakit yang ditahan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan kepada manusia, ya ayyuhan nas, inni anhaakum 'anil syirki fala tusyriku billah. Wahai sekalian manusia, aku melarang kalian dari perbuatan syirik, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Nah, beliau mengulangi hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, kemudian di atas mimbar itu juga beliau mengatakan, la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kemudian kata beliau, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang diibadahi oleh manusia. Beliau ulangi ini sebanyak 3 kali. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam kembali menganjurkan mereka, memerintahkan mereka untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Taib. Dalam riwayat lain disebutkan dari hadis Jundub radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, disebutkan bahwa pada hari itu adalah hari Kamis, ya, dan itu adalah 5 hari sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau naik ke atas mimbarnya dan beliau berkhutbah dengan khutbah yang agung. Kata Jundub radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sebelum beliau meninggal 5 hari. Beliau mengatakan, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah bahwa aku mempunyai kekasih yang spesial di antara kalian. Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Karena sungguhnya Allah yang telah mengangkatku sebagai kekasihnya yang spesial sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya yang spesial, sebagai al-khalil, ya, karena tingkatan al-khullah itu di atas al-mahabbah, ya, sehingga ini adalah rasa cinta yang khusus menempati kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Orang yang diangkat oleh Allah sebagai khalilnya, dia adalah kekasih Allah Azza wa Jal yang paling spesial, yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian kata beliau, walau kuntu muttakhidhan min ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan. Kalau seandainya ada di antara kalian orang khusus yang aku cintai secara spesial, maka itu adalah Abu Bakar. Ya. Tetapi tidak ada. Sebab tingkatan al-khullah ini hanya khusus, ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya Allah yang menjadikan beliau sebagai al-khalil, ya, kekasihnya yang spesial. Naam. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, sungguhnya orang-orang yang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang salih mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid, inni anhaakum an dzalik. Oleh karena itu ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sungguhnya aku melarang hal itu. Ya. Nah, tidak boleh kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah, yang dilakukan padanya ibadah atau yang diserahkan kepadanya ibadah. Karena ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian barulah beliau alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah memberi pilihan kepada seorang hamba antara memilih dunia atau akhirat. Dalam riwayat Abu Sa'id, kata Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, "Innallaha khayyara 'abdan baina ay yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa' wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indah." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberi pilihan kepada seorang hambanya antara dia memilih kesenangan kehidupan dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Fakhtara ma indah, dan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Nah, Abu Bakar radhiyallahu an ketika mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menangis. Yang lain enggak ada yang menangis. Cuma Abu Bakar yang menangis. Ya. Sampai yang lainnya terheran. Ya. Waktu itu manusia mengatakan, "Unzuru ila hadzal syaikh." Coba perhatikan orang tua ini, yaitu maksudnya Abu Bakar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara an 'abdin khayyarahu Allah baina ay yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma 'indallah. Nabi hanya menyampaikan bahwa ada seorang hamba yang Allah beri pilihan antara diberi kesenangan dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Ya. Sementara dia menangis. Ya, orang tua ini menangis dengan pernyataan Nabi tersebut. Ya, dan menyatakan fadainaka ya Rasulullah bi abaina wa ummahatina. Ya, Abu Bakar menyatakan sambil dia menangis, kami telah menebusmu ya Rasulullah dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Nah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kenapa Abu Bakar menangis. Ya, dan ini menunjukkan kedalaman ilmu Abu Bakar. Dia tahu bahwa pernyataan Nabi ini yang dimaksud dengan hamba itu siapa? Rasulullah. Ya, bukan yang lain. Yang dimaksud dengan hamba tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau telah dekat ajalnya sehingga diberi pilihan oleh Allah mau tetap tinggal di dunia dan diberi kunci perbendaharaan dunia atau segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar menangis. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar menangis, kata beliau, "Ya Abu Bakrin, la tabki." Wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis. "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi." Abu Bakar, sungguhnya manusia yang telah berkorban banyak atasku di dalam persahabatannya dan juga pemberian hartanya adalah Abu Bakar. "Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati la takhadtu Abu Bakrin." Kalau seandainya ada kekasih yang spesial dari umatku untukku, niscaya itu adalah Abu Bakar. "Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu." Akan tetapi cukuplah bersama Abu Bakar itu hanya persaudaraan Islam dan kasih sayang di dalam Islam. Nah, ini adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang dilihat oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum, beliau berada di atas mimbarnya. Nah. Kemudian ini adalah saat-saat terakhir ya, sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam adalah di rumah Aisyah. Beliau meninggal di rumah Aisyah, pada giliran Aisyah. Karena pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berpindah-pindah ke tempat-tempat istrinya yang lain. Dan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal baina sahri wa nahri. Ya, Nabi itu meninggal ketika beliau kepalanya berada di antara dadaku dan leherku. Ya, dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz baina haqinati wa dhaqinati. Nah, artinya sama, di antara dada beliau dan lehernya. Nah, dan kata Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu ahadan ashadda 'alaihi alwaj' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih parah sakitnya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan tatkala beliau sakit yang keras seperti ini, anaknya yaitu Fatimah radhiyallahu anha menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Fatimah juga sangat terpukul ya dengan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian parah. Ya, apalagi ini adalah saat-saat ketika beliau akan meninggal dunia, akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari di mana Fatimah radhiyallahu anha sempat menyatakan ya karba abatah, artinya alangkah menderitanya bapakku. Ya karba abatah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, laisa li abiki ba'dal yaum, laisa li abiti karbun ba'dal yaum, laisa li abiki karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, tidak akan pernah ada lagi penderitaan untuk bapakmu setelah hari ini. Nah, ini menunjukkan ketika di akhir-akhir akan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit beliau semakin parah dan semakin parah sampai beliau beberapa kali pingsan dan sadar. Nah, dan di antara disebutkan dalam as-sahih, ketika beliau sadar, beliau masih mengingatkan umatnya. Ya, pernah beliau pingsan kemudian beliau sadar. Ketika beliau sadar, beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qabri masjidan, maka jangan kalian jadikan kuburanku sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Atau dalam riwayat lain beliau menyatakan fala tattakhidhu qabri wasanan yu'bad, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, ya, yang diserahkan kepadanya ibadah. Ini adalah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, dalam keadaan beliau sakit parah, berulang-ulang kali pingsan, ketika beliau sadar, ini yang beliau ucapkan, kembali mengajak umatnya untuk bertauhid. Ya, beliau tekankan kembali urusan tauhid yang menunjukkan betapa perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masalah tauhid ini. Naam. Ketika beliau menghadapi sakaratul maut, datang menemui beliau, masuk kepada beliau Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, dan waktu itu Abdurrahman membawa siwak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada siwaknya. Naam. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan siwak tersebut. Maka dimintalah siwak itu dari Abdurrahman. Kemudian dihaluskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau alaihi salatu wassalam, dalam keadaan beliau sedang menghadapi sakaratul maut, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Beliau ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan yang baik, yang bersih. Ya, beliau jiwanya bersih, ya, fisiknya bersih, dan beliau ingin menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersih sebagaimana beliau hidup juga dalam keadaan bersih dan suci. Naam. Maka beliau pun bersiwak pada waktu itu. Nah, di tengah-tengah beliau menghadapi sakaratul maut, beliau alaihi salatu wassalam berulang-ulang kali mengucapkan kalimat tauhid. Naam. Dan di antara yang beliau peringatkan ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, ya, dan nasihat yang sering beliau ulang-ulang di samping tauhid mulai dari saat beliau sakit adalah beliau mengingatkan as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, ya, perhatikan salat kalian, perhatikan salat kalian, dan apa yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Di sini peringatan kepada kaum muslimin, Nabi mengingatkan untuk memperhatikan istri-istri kita yang berada di bawah tanggung jawab kita, kemudian anak-anak kita, kemudian tentunya para budak-budak kita, kalau seandainya memang ada budak. Nah, ini yang sering beliau peringatkan ketika beliau akan meninggal. As-salah, as-salah. Di samping perkara tauhid, beliau ingatkan tentang penjagaan kepada salat. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, dan apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kalian. Naam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kematiannya, kepala beliau waktu itu berada di pahaku, kata Aisyah. Beliau pingsan, kemudian beliau sadar. Tatkala beliau sadar, beliau menengadahkan pandangannya ke atap rumah. Ya. Nah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya tidaklah seorang nabi diambil nyawanya sampai diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Nah, dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menengadahkan kepalanya atau pandangannya ke atap rumah, beliau sedang diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara dunia atau menghadap kepada Allah. Kata Aisyah, fa'araftu annahu la yakhtaruna. Ya, ketika beliau menengadahkan pandangannya ke atap rumah, aku tahu bahwasanya beliau tidak akan memilih kami. Pastilah beliau akan memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Segera kembali kepada Allah. Ya. Apalagi diperlihatkan kepada beliau tempatnya di dalam surga Allah azza wa jalla. Nah, beliau menghadapi sakaratul maut. Ya. Berulang-ulang kali ketika beliau menghadapi sakaratul maut, beliau menyatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Ya. La ilaha illallah, sungguhnya kematian itu ada sakarat, mempunyai sakarat, hal-hal yang dahsyat. Ya, dari kedahsyatan-kedahsyatan kematian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami itu, keberatan-keberatan, kesulitan-kesulitan dan kepayahan-kepayahan ketika menghadapi kematian, ketika nyawa akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dalam keadaan beliau sakitnya semakin parah, semakin menjadi-jadi ketika beliau meninggal dunia dan ketika sebelumnya beliau menghadapi sakaratul maut. Nah, sehingga beliau katakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Ya, sungguhnya kematian itu mempunyai hal-hal yang sulit, yang berat, yang susah. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan menunjuk firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Ya, kembali ke arrafiqil a'la, ke tempat yang tinggi yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian nyawa beliau alaihi salatu wassalam diambil oleh Allah. Kemudian tangan itu terkulai jatuh. dan meninggallah beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Dan sebelum beliau meninggal, beliau sempat dengan suaranya yang berat, ya, ketika beliau menengadahkan pandangannya ke atap rumah, ke arah langit, dengan suaranya yang berat dan mengangkat tangannya, beliau sempat mengatakan, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, aku bersama orang-orang yang mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang saleh. Berarti pilihan beliau adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata beliau, ma'alladzina an'amallahu alaihim, aku akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur keimanannya, as-siddiqin, dan juga orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Kemudian baru beliau mengatakan, Allahumma gufirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, beri rahmatlah kepadaku. Ya Allah, bawalah aku ke ar-rafiqil a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, aku memilih kembali ke tempat yang tinggi, ar-rafiqul a'la, di sisimu. Maka ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fatimah radhiyallahu anha ketika itu hanya menyatakan, ya abatah ajaba rabban da'ah, ya abatah ila jibrilanan'ah. Wahai bapakku, beliau telah menyambut panggilan Rabbnya. Wahai bapakku, hanya kepada Jibril kami memberitakan kedukaan ini. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun 11 Hijriah, pada bulan Ar-Rabiul Awal, tanggal 12. Jadi 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, pada hari Senin. Nah, pada hari Senin, dan jasad beliau masih bertahan di kamar Aisyah radhiyallahu anha pada hari Selasa, kemudian beliau dikuburkan pada hari Rabu menurut pendapat jumhur ulama. Nah, inilah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Dan meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam ini yang beliau meninggal dalam keadaan sakit parah. Sebelum meninggalnya beliau sempat, karena panasnya sangat tinggi dan sakitnya sangat parah, beliau memasukkan tangannya ke dalam sebuah ember yang ada di hadapan beliau. Beliau usapkan ke wajahnya untuk meringankan panasnya beliau, dan beliau menyatakan, la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Ya. La ilaha illallah, sungguhnya kematian itu ada sakaratul maut. Kemudian barulah beliau mengangkat tangannya dan mengucapkan, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Nah, dan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dari pengaruh racun dari kambing yang dihadiahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam di Khaybar oleh seorang wanita Yahudiyah. Nah, disebutkan oleh Abu Salamah radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa la yaqulus shadaqah, fa ahdat lahu yahudiyatun bi Khaybar syatan masliyah sammatha fa'akala minha sallallahu alaihi wasallam wa akala al-qawm faqala irfa'u aydiyakum fa'innaha akhbaratni annaha masmumah famata Bishr ibn al-Bara' bin Ma'rur al-Ansari fa'arsala ila al-Yahudiyah ma hamalaka ala alladhi sana'ti ma hamalaki ala alladhi sana'ti qalat in kunta nabiyan lam yadhurraka alladhi sana'tuhu wa in kunta malikan arahtun nasa minka fa'amara biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqutilat. Naam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menerima hadiah dan beliau tidak makan harta sedekah. Ya, karena memang diharamkan atas beliau dan keluarga beliau untuk makan sedekah, tapi boleh mengambil hadiah atau memakan dari hadiah. Maka kata Abu Salamah radhiyallahu an, seorang wanita Yahudiyah di wilayah Khaybar menghadiahkan kepada beliau seekor kambing bakar yang telah diracuni. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari kambing itu dan orang-orang yang bersama beliau. Kemudian beliau menyatakan, angkat tangan kalian karena sungguhnya kambing ini memberitakan kepadaku bahwa dia telah diracuni. Nah, ini adalah mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan meninggallah Bishr bin Al-Bara' bin Ma'rur Al-Ansari karena teracuni dari makan kambing yang telah dihadiahkan tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusannya kepada wanita Yahudi tersebut. Nabi bertanya, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Kata wanita Yahudi ini, ya, aku ingin tahu apakah engkau seorang Nabi atau bukan. Kalau engkau seorang Nabi, maka yang aku lakukan itu tidak akan membahayakanmu. Tapi kalau engkau hanya seorang raja biasa, maka aku telah membuat manusia terlepas dari keburukanmu. Ya. Aku telah membuat manusia tenang daripadamu. Nah, kalau engkau hanya raja biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahan. Ya, sampai kemudian beliau meninggal ketika setelah melakukan Hajjatul Wada. Nah, maka tatkala beliau meninggal, beliau sempat menyatakan kepada Ummu Bishr. Ya, Ummu Bishr ini bertanya kepada Rasulullah, "Ma yattahimu bika ya Rasulullah? Ma yattahimu bika ya Rasulullah? Apa yang perlu dicurigai pada dirimu wahai Rasulullah?" Ya, ketika beliau akan meninggal. Fa inni la attahimu bibni syai'an illa sya'al masmuma allati akala ma'aka bi Khaybar. Karena sungguhnya aku tidak mencurigai yang menyebabkan kematian anakku melainkan kambing yang diracuni yang dimakannya bersamamu ketika di Khaybar. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ana la attahimu bi nafsi illa dzalik, dan aku pun tidak mencurigai kecuali hal itu. Nah, fahadha awanun qita'i abhuri. Tapi sekarang kata Nabi, ini sudah saatnya bahwa uratku yang bersambung ke jantungku akan putus karena racun itu. Nah, abhur itu adalah sebuah urat yang bersambung ke jantung manusia. Kalau itu putus, maka putus, maka dia akan meninggal dunia. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan diracun. Berarti beliau meninggal dalam keadaan beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul dan syahid. Ya. Yeah. Nabi, rasul dan syahid. Karena beliau meninggal dalam keadaan dibunuh. Nah, dalam keadaan dibunuh karena diracuni tadi. Nah, dan beliau sudah merasa bahwa inilah saatnya. Ya, ada urat yang mengarah ke jantung beliau putus karena racun tersebut. Baik. Maka meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka pada waktu itu manusia menangis sedih. Kota Madinah dirundung oleh kesedihan. Dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergeletak di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat dalam kondisi yang sangat sedih, berduka. Tidak ada yang mengetahui kondisi mereka yang demikian kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana dukanya mereka dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seluruh lorong, seluruh jalan, seluruh tempat yang ada di kota Madinah pada waktu itu penuh dengan isak tangis. Isak tangis yang diakibatkan oleh meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab pada waktu itu berdiri di atas mimbar dengan mengacungkan pedang. Dan barang siapa yang mengatakan, kata Umar ibn al-Khattab, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad telah meninggal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, aku akan tebas lehernya. Pada waktu itu Abu Bakrin radhiyallahu an sedang berada di pinggir kota Madinah, di salah satu rumahnya di wilayah As-Sanh. Maka sampailah berita kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Datanglah Abu Bakar, langsung menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Lantas setelah itu beliau mendatangi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyingkap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau mencium Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kondisi kedua mata beliau berlinang dengan air mata. Dan beliau menyatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma atyabaka hayyan wa ma atyabaka mayyitan. Dengan demi bapakku, tebusannya bapakku dan ibuku, wahai Rasulullah, alangkah harumnya engkau, alangkah sucinya engkau ketika hidup dan ketika engkau meninggal dunia. Ammal mautatul lati kutibat alaika faqad dzuqtaha, kematian yang telah ditetapkan atas dirimu telah engkau rasakan. Walakin wallah la tamut ba'daha abadan, tapi demi Allah engkau tidak akan pernah meninggal lagi setelahnya selama-lamanya. Wallahi la tamutu ba'daha abadan, demi Allah engkau tidak akan pernah merasakan kembali kematian setelahnya. Kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu an keluar dan menemui manusia. Beliau naik ke atas mimbar dan beliau mendiamkan Umar. Uskut ya Ibn al-Khattab, diamlah wahai Ibn al-Khattab, karena Umar berteriak-teriak. Barang siapa yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, aku tebas lehernya. Waktu itu Umar meyakini bahwa Nabi akan kembali sehat. Nabi akan kembali sehat. Saya lupa satu kisah, satu cerita yang disebutkan di dalam hadis. Jadi sebelum meninggalnya pada hari Senin itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menyingkap tabir. Tabir rumah Aisyah dan menghadap kepada kaum muslimin yang sedang salat pada waktu itu. Kaum muslimin melihat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sampai disebutkan kami melihat bahwa wajah Nabi itu seperti lembaran mushaf. Artinya karena saking cerahnya, saking indahnya, seolah-olah kata para sahabat, hatta iftatanna bihi, seolah-olah sampai kami akan terfitnah dengannya. Maksudnya para sahabat itu sampai menyangka bahwa Nabi akan sembuh, akan sehat. Karena ketika Rasulullah menyingkapkan tabir itu terlihat wajah beliau cerah, kemudian indah, dan beliau tersenyum. Tersenyum kepada kaum muslimin. sehingga menimbulkan harapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sehat. Naam. Ternyata itu adalah terakhir kalinya Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat kepada kaum muslimin. Ya, dan senyumnya beliau adalah kegembiraan beliau melihat bagaimana beliau telah meninggalkan suatu umat, suatu generasi terbaik dari umat ini yang berada di atas tauhid, ya, yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, ya, sebuah pasukan yang siap mengorbankan jiwa dan nyawanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhafuna fillahi laumata la'im, orang-orang yang tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri-diri mereka. 6. Maka kemudian Nabi menutup tabirnya kembali. Tidak ada kaum muslimin yang menyangka hari itu adalah hari terakhir dan itu adalah tatapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah itu meninggallah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika meninggalnya Umar tidak percaya bahwa Nabi itu meninggal dunia. Nah, sampai kemudian Abu Bakar datang. Ya. Abu Bakar datang, lantas Abu Bakar memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung Allah dengan sanjungan-sanjungan yang tinggi, lalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyatakan, laqad mata Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. La ilaha illallah. Naam. Kemudian beliau menyatakan, faman kana ya'budu minkum Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah sungguhnya Muhammad itu telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang mengibadahi Allah, maka sungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membacakan firman Allah Azza wa Jal, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati dan mereka pun semuanya akan mati. Juga beliau membacakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul dan telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa imma ta'uqutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh, kemudian kalian akan berpaling ke belakang di atas kaki-kaki kalian? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrullaha syai'a. Barang siapa yang berpaling ke belakang di atas kedua kakinya, maka niscaya dia tidak akan pernah membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang baik. Nah, pada waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca ayat ini, semua orang terdiam, semua menghadap kepada Abu Bakar. Dan seolah-olah ayat ini baru diturunkan pada hari itu. Dan Umar pun menyatakan, tatkala aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat ini, seolah-olah aku mendengarnya pada hari itu. Dan ayat itu diturunkan pada saat itu. Sehingga aku pun, kata Umar ibn al-Khattab, jatuh. Ya. Dan sampai kedua kakiku ini terasa lemas dan tidak mampu aku berdiri. Sampai aku tersungkur di atas tanah, kata Umar ibn al-Khattab. Ya. Dan akhirnya aku pun menyadari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Sehingga aku pun menangis dan manusia yang ada di masjid pada waktu itu menangis karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesedihan yang luar biasa. Meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah pukulan yang berat bagi kaum muslimin pada waktu itu. Nah, dan setiap orang yang beriman pastilah sangat sedih dengan meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan, barang siapa yang meninggal salah seorang dari keluarganya, maka hendaklah dia merasakan kedukaan itu dan mengingat bagaimana kedukaan dengan diriku, yakni dengan kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang meninggal itu bapak kita, ibu kita, anak kita, istri kita atau siapa saja, kematian mereka tidak lebih besar, tidak lebih menyedihkan bagi hati seorang yang beriman dibandingkan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan sedikit ba'dal isya, dan kita pending dulu, kita istirahat dengan salat. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.